Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah, memasuki ayat kedua dari bab 31. Innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya'ahu. Beliau bawakan ayat ke-18 di surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang memakmurkannya hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Di sini syahid. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, terbimbing dengan hidayah, muhtadin. Qala akhbara ta'ala anna masajidallah la ya'muruha illa ahlul imani billahi wal yawmil akhir alladhina amanu biqulubihim wa'amilu bijawarihihim wa'akhlasu lahul khasyah dunama siwa. Allah kabarkan dalam ayat bahwa masjid-masjid Allah tidak akan dimakmurkan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang beriman dengan hatinya dan mereka beramal dengan tubuhnya dan mengikhlaskan, memurnikan takutnya hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang selainnya. Karena takut mereka ibadah, maka mereka esakan Allah padanya. Fa'athbata lahum imaratal masajid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Demikian di dalam ayat Allah menetapkan yang memakmurkan masjid hanya mukminin, yang beramal soleh, menegakkan sholat, zakat ditunaikan, takut hanya kepada Allah. Setelah Allah menafikan pemakmuran masjid itu dari kaum musyrikin, orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah dengan yang lain, Allah nafikan, Allah dustakan bahwa mereka bukan orang-orang yang memakmurkan atau pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena tidak ada iman pada diri mereka, tidak akan memakmurkan masjid kecuali mukmin. Makanya ini ayat ke-18. Di ayat sebelumnya 17 Allah katakan maka nalil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Maka nalil musyrikin, sama sekali tidak pantas, tidak berhak musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, karena mereka bersaksi pada diri mereka sendiri kalau mereka itu kufur kepada Allah. Mereka itu orang yang gugur amalannya dan di neraka mereka kekal abadi. Maka yang musyrik, yang beribadah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah dia sembah, bukan orang yang pantas atau berhak memakmurkan masjid. Baru kemudian Allah katakan ayat ini, innama ya'muru masajidallah. Makanya Allah katakan dengan innama. Innama itu adatul hasr, memberi faedah pembatasan. Hanya, selain mereka enggak ada. Hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Musyrik walaupun mereka itu beramal, tapi amalan mereka seperti Allah sebutkan di dalam Quran sia-sia, enggak akan berguna bagi mereka, hilang. Di dalam ayat Allah katakan mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Permisalan orang-orang yang kafir, musyrik, walaupun mereka berbuat yang di mata orang itu baik, dan mereka berbuat memang, atau sebagian mereka berbuat, ada sosialnya, bantu ketika ada bencana, yang ngasih obat-obatan, pakaian, mungkin makanan, selimut, bantu memang perbuatan baik. Nah, tapi semua amalan mereka Allah katakan karomat, shtaddat bihir rih fi yaumin asif, seperti ramat abu. Kamu kalau habis bakar kayu hangus dan berakhir menjadi abu. Abu ini begitu kecilnya kan, kalau seandainya diurai satu helai atau satu biji abu itu sangat kecil. Belum lagi abu gak punya bobot, gak punya kualitas, terlebih saat seperti Allah katakan karoma ishtaddat bihrih yawmin asif, ketika ada angin menghembus kencang ya semburat itu abu, berantakan ke sana kemari, enggak ada tersisa sedikit pun abu. Kalau seandainya kayu saja masih mending, misalnya kena angin ya goyang mungkin atau geser sedikit, tapi abu enggak bisa. Jangan angin, jangankan angin yang kencang, tiupan orang saja sudah semburat, enggak karuan itu abu sana kemari, menunjukkan dia enggak punya bobot, hilang sirna begitu saja. Begitu amalan mereka, enggak ada yang tersisa untuk mereka menjadi kebaikan, kembalinya adalah pahala surga keridhaan Allah, enggak ada sedikit pun bagi mereka, abu yang terhembus angin kencang. Di ayat lain Allah katakan, kasarabim biqi'atin yahsibuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Amalan mereka musyrik kafir itu seperti sarab, seperti fata margana, orang kehausan, dehidrasi yang luar biasa. Ada air, dia jalan di gurun pasir atau semisalnya. Dari kejauhan dia ngelihat seperti air kan, fata margana, goyang-goyang seperti air, gerak begitu. Itu yang dia cari. Dengan sangat gembira dan banyak harap, di situ dia akan minum ketika dia datangi, dan akan puas, hilang dahaganya segar. Dengan capek-capeknya dia ke situ, panas terik matahari dan sempoyongan, orang dehidrasi. Begitu sampai ke tempat yang dia lihat, ternyata gak ada apa-apa, cuma fata margana. Gak ada air, gak ada apa. Begitu amalan mereka. Mereka kira ketika di dunia amalan mereka itu akan bermanfaat bagi mereka. Miskin. Mereka sangka mereka berbuat baik, berbuat ini. Disangka mereka itu akan berguna baginya di akhirat, di kubur. Tapi saat di akhirat, saat butuh-butuhnya orang itu amalannya untuk menyelamatkan dirinya, fata margana, sedikit pun gak akan ada gunanya bagi dia. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang memakmurkan masjid-masjid Allah, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dalam ayat memakmurkan masjid itu ada dua macam pemakmuran, secara hissi, secara materi ini dimakmurkan, dijaga kebersihannya, diwangikan, bangunannya diperkokoh, penerangannya, lampunya, karpet, dan semisalnya, agar nyaman orang yang sholat di situ. Itu pemakmuran. Yang kedua, dan itu jauh lebih penting, pemakmuran maknawi, yaitu dimakmurkan dengan ibadah, ditegakkan sholat di situ, digunakan untuk zikir kepada Allah, untuk banyak baca Quran padanya, mengajarkan ilmu syariat padanya, dan dimakmurkan dengan itu, masjid. Yang memakmurkan seperti itu, Allah katakan hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masjid Allah nisbatkan pada dirinya, masajidullah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ketika sesuatu dinisbatkan kepada Allah, itu maknanya pengagungan. Ini menunjukkan agungnya sesuatu itu, mulianya sesuatu itu, tingginya, besarnya nilai sesuatu itu di sisi Allah. Makanya dikatakan kitabullah, kitab Allah, Quran, karena agung, tinggi. Rasulullah, Rasul Allah, karena beliau manusia agung, manusia mulia. Baitullah, Ka'bah, karena dia mulia, kiblat muslimin. Begitu. Naqatullah, Nabi Saleh, unta itu, karena dia ayat mukjizat yang Allah berikan. Begitu. Ini pula demikian, masjid Allah dinisbatkan kepada Allah karena dia tempat mulia, tempat ibadah kepada Allah, tempat orang mendekatkan diri kepada Allah. Di situ ditegakkan tauhid, di situ dijauhkan dari segala kemusyrikan. Nah, sering di dalam ayat Allah menggandengkan antara iman kepadanya dengan hari akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada Allah dan hari akhir, kiamat. Hal itu karena iman kepada hari akhir, hari kiamat, adanya kebangkitan orang pasti dihidupkan kembali setelah mati untuk pertanggungjawaban, banyak mendorong seorang hamba untuk taat, beramal soleh, banyak mencegah seorang hamba dari kemaksiatan. Karena dirinya sadar dan yakin akan dibangkitkan. Ada di sana pertanggungjawaban. Kalau seandainya manusia mati kemudian selesai segala sesuatunya, ya enak saja mereka. Tapi gak ada seperti itu. Kematian bukan akhir segalanya. Kematian bukan tempat peristirahatan yang terakhir, seperti dikatakan sebagian orang jahil. Orang jahil kan gitu. Kalau ada yang mati, fulan bin fulan, atau ini ibu fulana binti fulan, telah beristirahat di tempat peristirahatannya yang terakhir. Dari mana yang terakhir? Belum terakhir itu. Bahkan itu awal perjalanannya ke akhirat sana. Masih panjang. Al-Muhim, iman kepada hari akhir banyak mendorong orang untuk berbuat ketaatan, semangat ibadah, karena iman kepada hari akhir. Banyak mencegah dari kemungkaran, dari maksiat. Makanya yang tidak mengimani itu ya gak akan beramal. Gak ada yang mencambuk dirinya untuk beramal. Karena bagi dia, ngapain aku beramal? Untuk apa tujuannya? enggak ada pembalasan, enggak ada perhitungan, enggak ada timbangan, enggak ada hisab, enggak ada balasan, enggak ada motivasi baginya untuk berbuat. Makanya penting iman kepada hari akhir. Diingkari oleh banyak musyrikin dan kufar. Firman Allah, za'amal ladina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Dan itu ucapan mereka, banyak ayat menukilkan. Qala kaifa yuhyil idham wa hiya ramim. Bagaimana akan dihidupkan kembali orang sudah jadi tulang belulang dan remuk hancur sudah. Sudah mati ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Kif mau dihidupkan lagi, kata mereka. Mustahil, enggak mungkin. Enggak ada itu. Mereka ingkari adanya hari kiamat, kebangkitan. Makanya dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika Rasulullah ditanya untuk mengajari para sahabat pertanyaan itu, apa itu iman, beliau jawab, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarri. Iman itu, perhatikan hadis, dengan kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kamu beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir. Ketika menyebutkan hari akhir, al-amil diulang, wa tu'mina, dan kamu beriman. Dan kamu beriman ini diulang oleh Rasulullah saat menyebutkan iman kepada hari akhir. Saat yang lain enggak, cukup di yang pertama. Kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab suci, para rasul, enggak diulang kan? Rasulullah enggak katakan, tidak katakan misalnya, kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada malaikat, kamu beriman kepada kitab suci, kamu beriman kepada para rasul. Bukan itu yang Rasul katakan. Cukup iman yang pertama, kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul. Begitu hari akhir, diulang oleh Rasulullah. Dan kamu mengimani hari akhir. Kenapa diulang? Karena banyak atau hampir keseluruhan musyrikin, kufar mengingkarinya. Kalau yang lain, secara umum mereka tahu dari sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihissalam, mereka tahu iman kepada Allah, walaupun tentunya rusak iman itu, mereka nodai, tapi mereka kenal, mereka tahu malaikat, kitab suci, dan yang lainnya. Tapi hari akhir, itu ucapan mereka, bagaimana orang sudah jadi tulang belulang, remuk, hancur, mau dibangkitkan lagi. Gak mungkin, diingkari oleh mereka. Padahal pentingnya begitu besar, makanya diulang. Karena pentingnya arti iman kepada hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan. Wa aqama as-salah, dan dia menegakkan sholat telah lalu, aqoma menunjukkan dia memenuhi rukun-rukun dan kewajibannya dan juga dan itu menegakkan yang wajib, ada menegakkan yang mustahab, yang sunnah, ya yang lebih dari itu, yang sunnah-sunnah di dalam sholatnya dia jaga, dia tunaikan dengan sempurna, wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakatnya, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak ada yang dia takuti melainkan Allah. Kata Ibnu Athiyyah, yang dimaukan yurid khasyatut ta'zim wal ibadati wat ta'ah, takut yang penuh pengagungan, takut yang dibarengi pengagungan, takut adalah takut ibadah telah lalu, khofusir, ya perkaranya di dalam kalbu, takut karena kebesaran dan kekuatannya jika kamu durhaka padanya, melanggar yang ia larang atau meninggalkan yang ia perintah, takut kalau-kalau dia murka menurunkan bala, malapetaka, azab, siksaan, karena kekuasaan hanya di tangannya, segala sesuatunya, murkanya, itu yang kamu takuti. Taat buah dari ketakutan itu. Ayat Allah katakan fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin, mudah-mudahan dengan itu mereka termasuk orang yang mendapat hidayah, terbimbing dengan hidayatullah, hidayahnya Allah. Kata Ibnu Abbas di riwayat Ibn Abi Talhah, setiap asa di dalam Quran hiya wajibah, maknanya wajib. Asa semula kalau dalam bahasa Arab min adawat tarajji, yang menunjukkan harapan, artinya semula sesuatu yang enggak pasti tapi harapan. Misalnya kamu ditanya, bagaimana abahmu datang enggak, asa nahu yati, mudah-mudahan beliau datang, ya bisa jadi datang bisa jadi tidak, tapi harapan beliau datang, itu asa. Tetapi di dalam Quran Ibn Abbas katakan itu wajib maknanya, karena itu janji Allah, artinya pasti mereka mendapat hidayah ketika mereka memakmurkan masjid Allah hissi dan maknawi, ketika mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, hanya takut kepada Allah, maka dengan itu pasti Allah berikan hidayahnya kepada mereka. Hanya saja, kenapa di dalam Quran Allah menyebutkannya dengan asa. Kenapa enggak langsung saja misalnya dikatakan faulaika humul muhtadun, maka mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Kenapa harus dikatakan fa'asa? Toh maknanya wajib pasti. Jawabannya para ulama sebutkan agar orang-orang yang disebutkan tergantung, karena terulang dalam banyak ayat. Setiap yang disebutkan asa di situ, agar mereka tidak maghrur, tidak tertipu atau tidak pede, tidak bangga diri, supaya tunduk, tetap tawadhu, tetap ada ketakutan, kekhawatiran. Maka Allah katakan fa'asa. Seperti ini ayat. Kalau tidak dikatakan begini, dikhawatirkan sangat orang yang memakmurkan masjid, dia sholat, dia zakat, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, sudah merasa aku pasti dapat hidayah. Tidak mungkin tidak bisa bangga diri, tertipu pada dirinya sendiri karena amalan-amalan baiknya. Dan itu kejelekan, mafsadah. Maka Allah katakan fa'asa, agar terpatahkan makna ini, gurur atau bangga diri pada amalannya. Seperti yang Allah sebutkan pula, illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dalam An-Nisa, kecuali orang-orang yang enggak mampu, enggak bisa jihad, enggak mungkin berangkat, tidak mampu, baik itu dari kalangan laki, sudah tua, sakit, atau itu dari kalangan wanita, atau anak-anak belum balig. Allah katakan faulaika asallahu ayya'fu anhum. Mudah-mudahan asa Allah mengampuni mereka. Karena Allah tidak akan bebankan perintahnya kecuali yang itu dalam batas kemampuan hambanya. Wa kana Allah afuwan ghafura, dan Allah maha pengampun, maha pemaaf. Tadi sama, agar orang yang tidak punya kemampuan ini semua tadi enggak kemudian pede atau dengan bangganya kami termasuk orang yang diampuni Allah. Lah, agar mereka masih mengharapkan itu, tidak kemudian larut dalam gurur, tertipu dengan dirinya, menganggap dirinya pada tingkatan yang mana sangat tinggi, termasuk orang yang diampuni Allah, termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah. Makanya hikmahnya atau sir rahasianya, kenapa ayat-ayat itu Allah sebutkan dengan asa. Asa ayakuna kada, asallahu kada. Walaupun seperti kata Ibn Abbas, asa maknanya wajib bagi Allah. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Di Al-Maidah Allah katakan, fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan kamu takut kepada manusia tapi takutlah kepadaku. Maka tanda kebenaran iman seseorang, tanda kejujuran iman pada kalbunya adalah tidak ada yang dia takuti, takut ibadah, khaufus sir, kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam setiap yang dia ucapkan, dalam setiap yang ia perbuat. Yang membuat dia takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan makna itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara tersirat di dalam hadis beliau, wa'lam annal ummah law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai' illa ma qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahui, didikan beliau kepada Ibnu Abbas yang masih muda, dan itu tentunya kepada semua umatnya, kalau manusia semuanya serempak sepakat bersatu padu, gotong royong, semua tanpa terkecuali untuk memadzharatkanmu, untuk mencelakaimu, maka ketahui tidak akan bisa mereka memadzharatkanmu, tidak akan ada yang bisa mencelakaimu, kecuali itu pun sebatas yang memang telah Allah takdirkan bagimu, memang sudah Allah tentukan. Di luar yang Allah tentukan gak akan bisa mereka, walaupun berusaha dengan sekuat tenaga, kemampuan mereka, gabung, gak akan mampu mereka memadzharatkanmu dengan bentuk kejelekan apapun. Di potongan hadis sebelumnya, wa'lam annal ummah law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Begitu pula kalau mereka gabung sepakat, manusia ini semua tanpa terkecuali, untuk memberimu kebaikan, manfaatlah apa yang kamu senangi, gak akan mampu mereka lakukan itu, gak akan bisa, kecuali juga sebatas yang memang telah Allah tentukan bagimu, oh, kamu mendapat kebaikan ini, sebatas yang Allah tentukan, di luar yang Allah tentukan gak akan bisa mereka lakukan. Maka sia-sia dan kesalahan besar kalau kamunya takut kepada orang. Apa yang kamu takuti dari manusia? Toh mereka gak akan mampu mencelakaimu, gak akan bisa. Atau apa yang kamu harapkan dari mereka? Toh mereka gak akan bisa memberimu kebaikan, manfaat, keuntungan, gak akan bisa. Semuanya tergantung ketetapan Allah. Maka yang pantas untuk kamu takuti, kamu harap hanya Allah. Ada apa berharap kepada manusia, ada apa takut kepada manusia. Mereka enggak akan bisa. Dan terlalu banyak contoh-contoh tentang hal itu. Mereka sudah berbuat banyak, sudah segala macam cara. Allah enggak kehendaki, ya enggak terjadi. Selamat saja itu orang. Atau mereka berharap kebaikan untuknya dengan segala macam kemampuan dan kecanggihan yang mereka punya. Allah enggak kehendaki, yang enggak bisa sampai kepada orangnya. Makanya Allah katakan, fala takhshawun nas, jangan kamu takuti manusia, enggak akan ada gunanya mereka. Wakhshawni, takutlah hanya kepadaku. Dan lafadz khasyah lebih dalam, lebih baligh dari sekedar khauf. Makanya juga sifat orang yang berilmu, ulama, Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Karena ilmu ini, ilmu agama ini, ilmu syariat, ilmu Quran, ilmu sunnah, yang membimbing mereka untuk semakin takut kepada Allah. Tauhid ini, akidah ini, iman ini, yang semakin memupuk dan menambah rasa takut mereka kepada Allah. Lafadz khasyah menunjukkan begitu dalamnya, begitu kuatnya, begitu dahsyatnya rasa takut mereka kepada Allah. Ulama sebutkan dari lafadznya memang menunjukkan itu. Dan itu keunggulan bahasa Arab. Walaupun kadang ada lafadz-lafadz yang mutaradifat, yang menjadi bersinonim antara satu lafadz dengan lafadz lain, namun terkadang lafadz yang satu punya makna lebih dan sangat kuat dari lafadznya, dari mabani dibentuknya lafadz itu dari susunan huruf-hurufnya. Seperti ini, khasyah. Di situ ada kha, ada shin. Dalam bahasa Arab, setiap kata yang ada kha, ada shin, pasti menunjukkan suatu yang kuat, keras, kaku, dahsyat, selalu ke arah itu. Makanya kayu disebut apa? Khoshab. Kha, shin. Khoshab. Ada baknya. Karena dia keras, kuat. Nah, begitu pula sesuatu yang kasar sekali, yang gak ada alusnya, misalnya banyak duri atau apa ya, permukaan yang keras dan kasar, berduri atau banyak ininya, disebut khasyin. Khasyin, khasyin juga yang kasar dan bisa-bisa melukai kalau kamu pegang atau kamu sentuh. Khasyin, khusyunah, wahakadha. Maka ini pun demikian, khasyah, dia takut, ada makna khauf, namun punya makna yang lebih mendalam, kuat, dahsyat. ada makna pengagungan kepada yang ditakuti, ada makna cinta kepada yang ditakuti. Ditakuti bukan sekedar ditakuti begitu, tapi karena diagungkan, dimuliakan, dicintai, diharap, semua itu ada padanya. Nas'alallah at-taufiq wal-i'anah. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.